بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan majlis kita, pelajaran kita yang biasanya kita baca adalah Masail Al-Jahiliyah. Demikian pula Umdatul Ahkam, akan tetapi mengingat bahwa pada bulan ini ada hal yang kita butuhkan untuk kita kembali mengulangi membaca hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah ini dan juga amalan-amalan yang disyariatkan untuk kita lakukan. Sehingga insyaAllah pada kesempatan ini kita akan menyebutkan tentang beberapa keutamaan bulan Dzulhijjah dan juga hal-hal yang disyariatkan pada bulan tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء." نبي عليه الصلاة والسلام mengatakan, ما من أيام al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla, wa tidak ada satu pun hari-hari yang amalan salih lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan padanya kecuali amalan yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni ayyaman ashri, ay maksudnya adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, maka sebahagian dari para sahabat yang hadir bertanya, tidak pula orang yang berangkat pergi berjihad di medan perang membela agama Allah, wahai Rasulullah, yang akan mengalahkan kebaikannya orang yang beramal pada hari-hari ini. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali seseorang yang keluar berangkat berperang di medan perang dengan dirinya, hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, tidak dirinya, tidak hartanya, maka inilah yang akan mengalahkan pahalanya orang-orang yang bersungguh-sungguh beramal pada bulan ini, khususnya di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Nah, sehingga sangat zahir dan sangat nampak bagaimana keutamaan dan kemuliaan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 pertama. 6. Juga di antara hal yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, khususnya 10 pertama dari bulan tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an dengan bersumpah, wal fajri wa layalin ashrin, wal fajri, demi waktu fajar, wa layalin, naam, wa layalin, wal fajri wa layalin ashrin, demikian pula, naam, demi 10 malam. Sebagian menyebutkan bahwasanya yang dimaksud 10 sini adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Naam. Dan di antara amalan yang disyariatkan untuk kita memperbanyak pada hari-hari adalah bertakbir. Untuk kita banyak berzikir, khususnya kalimat takbir. Jadi yang dimaksud, sebagian menyebutkan wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, naam, adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Maka dianjurkan kita untuk banyak apa? Bertakbir. Dan telah sabit dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, demikian pula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya kadang kalanya beliau masuk ke pasar kemudian bertakbir, kemudian orang-orang mengikuti suara takbir beliau di pasar sehingga pasar pun bergemuruh dengan suara takbir. Maka mari kita memperbanyak takbir secara mutlak, ya. Nanti ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad terkait setiap selesai pelaksanaan salat 5 waktu, dan itu nantinya ya pada tanggal 9 Dzulhijjah sudah bisa dimulai sampai berakhirnya hari-hari tasyrik. Adapun takbir secara mutlak, maka semenjak masuk tanggal 1 dari bulan ini dianjurkan kita untuk memperbanyak bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Atau takbir secara mutlak lurus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah sah untuk kita mengucapkan kalimat takbir walaupun dengan kalimat Allahu Akbar yang diulang-ulang. Juga masuk dalam kategori amal saleh dalam hadis tadi adalah untuk berpuasa, khususnya pada tanggal 9 nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang dari sebagian istri-istri beliau, kana yasumu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa, naam, yaum at-tasi min Dzulhijjah, pada hari 9 dari bulan Dzulhijjah adalah Nabi alaihi salatu wasallam biasa berpuasa pada tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah ini, kecuali pada saat beliau melakukan hajjatul wada. Pada saat beliau melakukan haji wada, pada saat beliau wukuf di Arafah, maka beliau tidak puasa pada hari itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan keutamaan berpuasa dan anjuran berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah ini bagi yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Adapun yang sementara wukuf di Arafah, maka yang lebih baik baginya adalah meneladani Nabi alaihissalatu wassalam untuk tidak berpuasa, supaya dia lebih mempersiapkan tenaganya untuk melanjutkan sisa-sisa dari amalan hajinya. Adapun kita yang tidak pergi berhaji, tidak wukuf di Arafah, maka sangat dianjurkan kita untuk apa? Berpuasa. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya, an saumi yaumi Arafah, keutamaan berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, dapat menggugurkan dosa tahun yang lalu, demikian pula dosa setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kita melewatkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah ini. Dan seandainya ada orang yang berpuasa ataupun banyak berpuasa ataupun sejak tanggal 1 sampai tanggal 9, maka tidak diingkari, karena ini masuk dalam keumuman dalil tadi, amal soleh. Yang diingkari adalah apa? Menghususkan 3 hari. 3 hari sebelum lebaran, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Kemudian dia pun menghususkan berpuasa khusus 3 hari tersebut, maka ini yang diingkari, karena tidak ada dalil yang menunjukkan penghususan berpuasa 3 hari berturut-turut sebelum masuknya lebaran Idul Adha. Kalau mau khususkan, silahkan dikhususkan pada tanggal 9 nanti. Dan telah berlalu hadisnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim tentang keutamaan berpuasa pada hari tersebut, dapat menggugurkan dosa setahun yang akan datang dari dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di masa-masa yang akan datang, ya Allah akan memberikan dia taufik ya untuk dijauhkan darinya dari perkara maksiat, atau jika Allah takdirkan dia bermaksiat, Allah takdirkan berikan dia taufik untuk dia bertobat ataupun melakukan amal soleh, sehingga dengan itu dosanya bisa digugurkan di masa ataupun setahun yang akan datang. Dan juga di antara amalan yang hendaknya setiap muslim ataupun muslimah mempersiapkan diri untuk mengamalkannya adalah berkurban. Adalah berkurban. Dan para ulama telah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang pembahasan ini, Kitabul Adhahi ataupun Babul Adhahi. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Bulughul Maram, dan insyaallah pada sore ini kita akan baca hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam kitab tersebut, dan kita akan ambil syarahnya, penjelasannya secara singkat apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Tashilul Ilmam bi fikhi ahadits min Bulughil Maram. Naam. Beliau mengatakan Babul Adhahi, pembahasan tentang berkurban. Dan Adhahi adalah bentuk jamak daripada udhiyah. Naam. Dan ini diantara sembelihan yang merupakan sembelihan dalam bentuk ibadah yang disyariatkan. Karena sembelihan disebutkan oleh para ulama ada beberapa jenis. Di antaranya yang pertama adalah madzubiha li ajli al-laham. Apa yang disembelih untuk pedaging. Ya, untuk kita ambil dagingnya untuk kita makan, untuk berlezat-lezat. Dan ini boleh. Selama disebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menyembelihnya. Nabi mengatakan ma anharaddam wa dzukira smullah alaihi fakul. Segala senjata tajam yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan padanya nama Allah pada saat disembelih, fakul, maka silakan engkau memakan memakannya. Laisa sinu wa dhufru, bukan pakai gigi, bukan pula pakai apa namanya? Pakai kuku. Amma sinu fa'dhmun, adapun gigi itu adalah tulang. Wa amma dhufru, adapun dengan menggunakan kuku. Pemudal Habasyah, maka itu adalah cara sembelihannya orang-orang Habasyah. Naam. Kemudian ada yang bagian yang kedua, ma yudbahu taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disembelih untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya apa yang kita akan sebutkan, yaitu dengan cara udhiyah, dengan cara menyembelih hewan kurban pada waktu-waktu tertentu, itu mulai pada tanggal 10 dari bulan Zulhijjah ini, setelah orang salat di tempatnya masing-masing, sampai berakhirnya hari tasyrik. Ini Adhahi namanya. Ada yang hadi. Hadi adalah hewan sembelihan kurban yang disembeli khusus di tanah haram. Itu hadi namanya. Kemudian ada namanya al-aqiqah. Itu hewan sembelihan berupa kambing yang disembeli disebabkan karena kelahiran seorang anak. Naam. Dan adalah menyembeli adalah suatu ibadah yang tidak diperbolehkan diarahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu an awwalul muslimin. Katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabbil alamin, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta ini, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Al-ayah. Naam. Juga Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar, hendaknya engkau salat kepada Rabbmu dan juga menyembelih kepadanya. Naam. Juga di hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang mempersembahkan sembelihannya selain kepada Allah. Maka menyembelih adalah ibadah, tidak boleh diperuntukkan dan tidak boleh diniatkan, bahkan tidak boleh disebutkan nama siapapun pada saat menyembelihnya kecuali hanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi adhahi adalah jamaknya udhiyah kalau bahasa kita berkurban. Naam. Adhahi adalah bentuk jamak dari udhiyah dengan di dhamma hamzahnya dan juga boleh dikasrah. Ya, boleh dikasrah. Udhiyah. Dan juga boleh dibaca dhahiyah. Seluruhnya diperbolehkan. Udhiyah atau idhiyah ataupun dhahiyah kemudian dijamak adhahi. Apa itu adhahi atau bahasa kita berkurban? Hiya ma yudhbahu fi yaumin nahri wa ayami tasyrik. Itu apa yang disembelih berupa hewan ternak, binatang ternak pada hari an-nahr atau pada hari raya kurban, hari raya Idul Adha, wa ayami tasyrik, dan juga apa-apa yang disembelih pada hari-hari tasyriq, itu pada tanggal 11, 12 dan 13. Ma yadhbahuhu al-muslimuna fi buyutihim taqarruban ila Allah jalla wa ala fi ayyamil 'id, 'idil adha wa ayyamit tasyriq taqarruban ila Allah jalla wa ala wa idharan lil farahi was surur wa tawsi'an fi akli al-luhumi fi hadhihi al-ayyam. Syekh mengatakan itu hewan-hewan yang disembeli dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Id, itu pada hari raya Idul Adha. Demikian pula pada hari-hari tasyrik dalam rangka bertaqarrub mendekatkan diri kepada Jalla wa Ala, wa idharan lil farah, dan juga dalam rangka menampakkan kegembiraan. Jadi di antara tujuan dari penyembelihan hewan kurban di samping sebagai taqarrub ila Allah, bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga diantaranya la idharan lil farah, untuk menampakkan kegembiraan. Ya, lil farahi was surur, ya, kegembiraan. Wa tawassu'an fil aklil luhumi, dan juga untuk memperluas, ya, memperbanyak untuk kita apa, memakan daging pada hari itu, fi hadhil ayyam, pada hari-hari tersebut. Olehnya itu empat hari tersebut pada tanggal 10 hari lebarannya, kemudian 11, 12, 13 diharamkan seseorang untuk berpuasa. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyriq tanggal 11, 12, 13 adalah hari makan dan minum dan juga hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. pada hari tasyrik, tiga hari tersebut tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk berpuasa, kecuali orang-orang yang pergi berhaji yang tidak mendapatkan hewan sembelihan kurban di sana karena dia melakukan haji tamattu', maka dibolehkan dia berpuasa pada hari itu sebagai ganti dari hewan yang dia tidak dapatkan untuk dia sembelih di sana. Sehingga dia harus berpuasa 10 hari, 3 hari di sana dan 10 hari setelah kembali ke negerinya masing-masing. Nah, adapun selain daripada itu, maka diharamkan kita untuk berpuasa pada hari tersebut selama 4 hari, hari lebaran, kemudian 3 hari setelahnya. Kemudian apa hukum berkurban ini? Para ulama berbeda pendapat. Syekh mengatakan di sini wahia sunnatun muakkadah. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk kita lakukan. Wa ba'dul ulama ka Abi Hanifah yara wujubaha. Ya, dan sebagian ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah mengatakan berpendapat wajibnya. Walakin dal jumhur, akan tetapi mayoritas ulama mengatakan ala annaha sunnatun muakkadah, bahwasanya ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk kita melakukannya. Nah, jangan sampai kita mampu beli HP yang baru, motor baru, kendaraan baru, kemudian tiba hari berkurban, mendekati hari berkurban dia tidak mampu membeli kecuali hanya tusuk tusuknya saja, tusuk satenya saja yang dia mampu beli. Allahul Musta'an. Artinya maknanya dia masih mengharap dari orang lain dagingnya, padahal dia mampu untuk juga membeli hewan kurban. Nah, kemudian boleh menyebutkan hadis yang pertama. Qala an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari hadisnya Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين ويسمي ويكبر. Sesungguhnya Nabi عليه الصلاة والسلام كان يضحي, senantiasa berkorban, بكبشين أقرنين, dengan dua jenis kambing kibas, yaitu kambing domba. أقرنين, yang bertanduk, أملحين, yang berwarna putih, hai dasarnya bercampur sedikit dengan warna hitam. Wa yusammi, dan beliau membaca bismillah. Wa yukabbir, dan membaca ucapan takbir pada saat beliau menyembelihnya. Wa yadau rijlahu ala sifahihima, dan Nabi alaihi salatu wasallam pada saat beliau menyembelihnya meletakkan kakinya di bagian sisi, di bagian dekat leher pada kambing tersebut, supaya beliau lebih leluasa untuk menyembelihnya dan kambing tersebut tidak meronta pada saat disembelih. Wa fi lafdhin, dan di lafaz yang lain, dzabahahuma biyadihi, dan Nabi alaihi wasallam sendiri yang menyembelihnya secara langsung. Muttafaqun alaihi. Wa fi lafdhin saminain, dalam riwayat yang lain saminain, dua-duanya gemuk. Wali Abi Awana tapi sahihi saminaini, ya, bil musallafa badalus sin, artinya yang bernilai tinggi, yang mahal harganya. Wa fi lafdhin li muslim wa yaqulu bismillah wallahu akbar. Naam. Syekh mengatakan hadzal hadits biriwayatihi kulliha yadullu ala anna an-nabi sallam dhuha. Naam. Hadis ini dengan seluruh periwayatan-periwayatannya menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berkurban. Fa fihi masyru'iyyatu adh-dhuhiyyah iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis ini terdapat pelajaran yang bisa kita petik, disyariatkannya berkurban iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, karena dalam hadis tadi disebutkan kana yudhi, adalah beliau, kalimat kana Pada asalnya yufidul istimrar, menunjukkan terus-menerus. Buat Nabi alaihi salatu wasalam selama hidupnya terus-menerus, setiap datang waktu berkurban maka beliau apa? Senantiasa berkurban. Dan di antara hal yang biasa beliau sembeli adalah 2 ekor kambing dari jenis domba, dan inilah jenis kambing yang terbaik yang bisa kita sembeli dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu jenis domba. Kalau tidak ada jenis domba, maka kambing apa saja, ya, baik itu kambing etawa, kambing kacang, ya, yang jelas cukup umur dan akan datang nanti penyebutannya, itu sudah sah untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan, hewan kurban. Nah, adapun yang lain, bukan dari jenis kambing, bukan pula sapi, bukan pula dari jenis unta, maka tidak sah. Walaupun mungkin dagingnya lebih enak, walaupun mungkin lebih mahal, ya, seperti mungkin rusa atau anoa ataupun kuda, ya, ini tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, walaupun mungkin harganya lebih mahal. Karena yang dinilai bukan mahalnya, akan tetapi ketakwaan kita, ya, niat kita, dan juga ittiba kita kepada Nabi, pengikutan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa apa-apa yang kalian sembelih itu, yang kalian kurbankan, dagingnya, darahnya, tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah, yang dinilai oleh Allah adalah at-taqwa minkum, ketakwaan kalian, niat kalian, upaya kalian dalam mengikuti tuntunan-tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam dalam penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban tersebut. Itu yang akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, wadhaha bikafshain. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa Nabi menyembeli 2 ekor kambing jenis domba. Itsnaini fa fihi dalilun ala ta'addudil udhiyah. Dalam hadis ini juga bolehnya ta'addud. Ya, jangan ta'addud, langsung pikirannya ke poligami. Maksudnya bolehnya menyembeli lebih dari satu hewan kurban. Nah, kalau memiliki kemampuan. Ya, kalau dia mampu menyembeli 2, 3 atau lebih, dipersilahkan. Nah, jadi fihi wa fihi dalilun ala ta'addudil udhiyati wa fihi aidan annahu yanbaghi ay yakhtara al udhiya dhati atau dhatu ay yakhtara al udhiyata ya dhat al launil jamil. Ya, juga dalam hadis ini terdapat padanya bahwasanya hendaknya seseorang yang hendak berkurban mencari dan memilih hewan kurban yang memiliki warna yang bagus. Ya, ayyakhtara al-udhiyata zatul launil jamil. Zatul al-launi al-jamil. Yang memiliki warna yang indah. Naam. Warna bulunya yang bagus. Al-amlahaini. Apa artinya al-amlahain? Ya'ani al-abyadain. Yang berwarna putih. Wa ikhtarul abyad, dia memilih yang warna putih kalau ada dari jenis kambingnya. Wa qila al asfar, sebagian lagi mengatakan asfar, yang warna coklat. Wa qila ma fihi bayadun wa sawad, sebagian lagi menyebutkan yang warna bulunya putih bercampur dengan warna hitam. Fa ikhtarul launa al jamila min alwani dzabaih, dia memilih bulunya yang bagus, yang indah, ya, dari warna-warna hewan sembelihan tersebut. Nah, kemudian kalimat saminain kata beliau, fihi aidan annahu yakhtaru as-samin min adz-dzabaih. Ya, as-saminaini dua-duanya gemuk, juga terdapat di dalamnya juga hendaknya seseorang yang hendak menyembelih hewan kurban untuk memilih hewan kurban yang gemuk, ya, yang gemuk. Wala yakhtaru al-hazil, jangan dia memilih yang hazil, yang loyo, yang kurus kerempeng, ya. Naam. Wallahul musta'an. Allah mengatakan wala tayammamul khabitha ya minhu tumpiqun, dan janganlah kalian memilih sengaja, memilih apa? Al khabith, yang jelek, yang radi, yang rendah ya nilainya. Naam, minhu tumpiquna, dari apa yang kalian impakan ya. Maka hendaknya kita memilih yang terbaik, yang terbagus untuk kita jadikan sebagai hewan kurban. Naam, semakin bagus, semakin mahal, maka semakin banyak pula pahalanya insyaallah. Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadri, naam, bahwasanya pahalamu sesuai dengan kadar pengorbananmu. Kemudian juga disebutkan dalam hadis tadi, akrana ini yang bertanduk. Nah, di antara hal yang menunjukkan bagusnya dan memiliki nilai tambah dari hewan sembilan kurban, kalau kambing tersebut ataupun binatang tersebut yang hendak kita kurbankan bertanduk. Ya, tanduknya baik, bagus, tidak patah. Walaupun sah, akan tapi yang semakin sempurna tanduknya, semakin panjang, maka tentu akan semakin bagus pula. Juga dalam hadis ini penyebutan syarat-syarat untuk berkurban ataupun untuk menyembeli, baik itu sembelihan kurban, adalah untuk dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi disebutkan wa yusammi wa yukabbir. Ya, dan ini masuk dalam hukum-hukum dzabihah, hukum-hukum penyembelihan. Nah, membaca bismillah adalah hukumnya wajib pada segala sembelihan. Tidak sah suatu sembelihan untuk kita makan kecuali dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru smallahi alaihi, Allah perintahkan kita untuk menyebutkan nama Allah, dan hendaknya kalian menyebut nama Allah hai pada saat kalian menyembelih. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi, dan jangan kalian memakan hewan sembelihan yang tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian jadi hal-hal yang wajib untuk kita lakukan bagi orang yang hendak menyembelih. Dan menyembelih ini jemaah sekalian ya, bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, bahkan seorang wanita boleh baginya untuk dia menyembelih, dan sah ya, dari hadisnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, anna mara'atan dhabahat syatan bihajar, sesungguhnya seorang wanita di zamannya Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyembeli seekor kambing dihajarin dengan menggunakan batu yang tajam. Batu yang tajam. Fasu'ilan Nabi SAW anzalik, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang perkara tersebut. Fa'amara bi'akliha, maka Nabi alaihi salatu wassalam perintahkan untuk dia memakannya. Naam. Dan juga dalam hadis tadi disebutkan dzabahahuma biyadi, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyembelihnya secara langsung, beliau sendiri yang menyembelihnya. Maknanya bahwasanya semakin dia yang berkurban, yang punya hewan kurban, maka semakin dia yang dianjurkan untuk apa, menyembelihnya. Ya. Jadi selama dia masih mampu untuk menyembelih, maka baik kalau dia yang menyembelihnya. Jika laki-laki silakan, perempuan juga boleh. Ya, yang penting berani saja. Naam, ibu-ibu yang mau menyembelih hewan kurbannya nanti dibantu oleh suaminya, suaminya yang pegang, dia yang sembelih, ya, diperbolehkan dan sah. Nah, dan adalah dahulu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mewasiati anak-anak perempuannya agar mereka sendiri yang menyembelih kambing-kambing hewan kurbannya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dalam pembahasan Al-Adhahi. Ya, gampang saja, cukup mengucapkan bismillah, kemudian dianjurkan mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dia sembelih. Naam. Tidak ada bacaan yang lain yang wajib kecuali ucapan bismillah. Naam. Walahu ay dalam sahih Muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu anha, dari hadithnya Aisyah radhiyallahu anha, amara bi kabshin aqran yata'u fi sawalin wa yamruku fi sawalin wa yanzuru fi sawalin fa uthiya bi li yudhhiya bi. Dalam sahih Muslim dari hadithnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk menyembeli seekor kambing Kabsh, yaitu kambing domba. Amar bi kabshin, beliau perintahkan agar didatangkan seekor kambing dari jenis kabsh ataupun domba akron yang bertanduk. Ia ta'u fi sawadin, berjalan di atas yang hitam. Wa yabruku fi sawadin, berbaring di atas yang hitam. Wa yanduru fi sawadin, melihat pada yang hitam. Apa maksudnya ini? Ya, berjalan di atas yang hitam, maksudnya bulu-bulu kakinya berwarna hitam. Wa yabruku fi sawadin, berbaring di atas yang hitam, bulu-bulu di bagian sekitar perutnya warna hitam. Wa yanzuru fi sawadin, melihat pada yang hitam, maksudnya bulu-bulu di sekitar matanya, keningnya warna hitam. Ya. Dan ini menafsirkan apa? Apa yang lalu, amlahain. Wahsanya warna dasarnya warna putih, kemudian ya ada bercampur warna hitam di bagian kaki ataupun bagian perut ataupun bagian mukanya. Nah, inilah warna yang terbaik, sempurna jika dia mau mencari, seperti warna bulu yang dipilih oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Qala fa utiya bihi, kemudian didatangkanlah kambing tersebut, liyudhhiya bihi, untuk disembelih. Faqala laha, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyatu halummil mudhiya, wahai Aisyah, ambilkan pisau. Ini juga ada kerjasama antara seorang suami dengan istrinya dalam melakukan kebaikan ini. Ya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi kerjasamanya bukan hanya di rumah, tapi dalam perkara persiapan, mempersiapkan hewan kurban. Ya, kalau umpama dia patungan, masya Allah lebih bagus. Atau mungkin dia kerjasama dalam persiapan penyembelihan. Ya, seperti apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha di sini, wahai Aisyah, ambilkan pisaunya. Thumma qala, kemudian Nabi katakan lagi, ishadiha bihajar, wahai Aisyah, asa pisaunya dulu dengan batu asa. Ya, fa fa'alat, maka ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha pun melakukannya dengan setia, menuruti permintaan suaminya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ishadiha bihajar, wahai Aisyah, tajamkan pisaunya dulu dengan batu asa. Fa fa'alat, maka beliau pun melakukannya dan tidak membantah. Ya. Thumma akhadaha wa akhadah, kemudian Aisyah mengambil pisau tersebut. Kemudian setelah itu diambil lagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa adja'ahu, kemudian Nabi membaringkan kambingnya. Thumma dhabahahu, kemudian Nabi menyembelih kambing tersebut. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini hewan kurbannya Muhammad beserta keluarganya dan seluruh umatnya Muhammad. Thumma dhahabi, kemudian beliau menyembelih hewan kurban tersebut. Naam. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya satu hewan kurban yang disembelih oleh seseorang di rumahnya itu mencukupi untuk seluruh keluarganya yang tinggal bersamanya. Ya, yang serumah dengannya, wallahu alam, itu seorang suami, ya, beserta dengan keluarga-keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, ya maka itu mencukupi berdasarkan hadis ini. Syekh mengatakan, hadza fihi dalilun ala anna al-udhiyata al-wahida takfi hasbun niyya amman nawaha takfi an akthar min wahid, kata beliau. Kata beliau ini terdapat di dalamnya pendalilan bahwasanya hewan kurban itu yang satu itu mencukupi sesuai dengan niat yang dia niatkan, takfi an akthar min wahid, mencukupi lebih dari satu orang, ya. Yang intinya, ya, satu ekor kambing umpamanya dia beserta dengan keluarganya, anak istrinya, itu mencukupi. Juga telah datang dari hadisnya Abu Ayyub radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya dahulu mereka berkurban, ya, dengan menyembelih seekor kambing yang disembelih oleh seorang kepala keluarga dia dengan keluarganya, ya, yang serumah dengannya. Naam. Kemudian hadis berikutnya, qala wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana lahu sa'atan wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana, siapa yang memiliki kemampuan keluasan rezeki kemudian dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekati tempat solat kami, musallah kami. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahu Al-Hakim wa rajjahu al-a'immatu ghairuhu waqfahu, dan dirajihkan oleh a'immatul hadis, ya, naam, bahwasanya hadis ini mauquf, eh, bukan dari ucapannya Nabi alaihi salatu wasalam, tapi dari ucapannya seorang sahabi. Karena itu hadis mauquf namanya. Sehingga sebagian mengatakan ini menunjukkan bahwasanya berkurban ini hukumnya wajib dengan hadis ini, akan tetapi dari sisi pendalilan wallahu alam tidak begitu kuat, karena pertama hadisnya apa? Mauquf. Hadisnya apa? Mauquf. Wallahu a'lam. Qalu an Jundub ibni Sufyan radhiyallahu anhu, dari hadisnya Jundub ibni Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtu al-adha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah menghadiri pelaksanaan hari raya Idul Adha bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nas, pada saat beliau sudah selesai salat, pada saat beliau sudah mengimami, ya, dari salatnya, mengimami orang-orang dari salatnya, nadhara ila ghanamin qad dhubihat, maka beliau pun memperhatikan terhadap beberapa ekor kambing yang telah disembelih. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, man dzabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum salat, falyadhbah syatan makana, maka hendaknya dia menyembelih seekor kambing yang lain sebagai gantinya. Wa man lam yakun, dan siapa yang belum menyembelih, yes, setelah salat ini, dzabaha wa man lam yakun dzabaha falyadhbah ala ismi, hendaknya dia menyembeli sekarang dengan dia menyebut nama Allah. Muttafaqun alaihi. Naam, dalam hadis ini saya mengatakan hadzal hadithu fihi bayanu ibtida'i waqti dzabhil udhiyah, dalam hadis ini terdapat di dalamnya penjelasan awal waktu untuk disyariatkan memulai menyembelih hewan kurban. Wa annahu yabtadi'u bil faragi min salatil id, wasanya waktunya dimulainya adalah dengan selesainya pelaksanaan salat Id. Sudah sholat, selesai salam, sudah boleh. Jangan tunggu selesai khutbah. Ya, kalau mau. Nah, jadi kalau dia mau, selesai sholat, sudah diperbolehkan, walaupun belum selesai khutbahnya. Nah, فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ صَلَاتِ الْعِيدِ فَلَا تَكُونُ أُضْحِيَةً. Maka barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat, maka itu bukan hewan udhiyah, bukan hewan kurban namanya. Dia tidak mendapatkan pahala. Nah. Adapun akhir dari waktu penyembelihan, ya, saya menyebutkan di sini beberapa ya aqwal bahwasanya beliau mengatakan payantahi adzabhu wal qawlu tsalits al yaumul awwal min al id wa thalathatu ayyam ba'da. Waktu penyembelihan itu dari hari pertama dari hari raya Idul Adha setelah salat tadi, kemudian setelah 3 hari setelahnya payantahi adzabhu bi ghurubis syams yaum tsalits asyar, sehingga berakhir masa penyembelihan hewan kurban dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13. Jadi berakhir waktunya pada tanggal 13, itu berakhirnya hari tasyrik, yaitu dengan terbenamnya matahari. Karena sudah terbenam matahari, berarti itu sudah masuk tanggal 14. Nah. Jadi saya merajihkan wa hadha huwa sahih insyaallah. Dan inilah yang sahih. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah mengatakan wa hadha huwa sahih insyaallah, dan inilah yang benar. Pendapat ini yang benar, pendapat yang ketiga ini. Anna dhabha yantahi bi ghurubis syams, bahwasanya waktu penyembelian hewan kurban berakhir dengan terbenamnya matahari bil yaumits tsalits asyar, pada tanggal 13. Nihayatu ayyamit tasyrik, itu berakhirnya hari tasyrik. Naam. Apakah boleh menyembeli di waktu malam? Naam. Yang benar bahwasanya diperbolehkan menyembeli di waktu malam, karena itu juga bagian daripada bulan Zulhijjah, bagian daripada hari-hari tasyrik yang disyariatkan kita untuk apa? Menyembeli. Walaupun namanya berkurban ini adalah syiar-syiar yang hendaknya ditampakkan, jangan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, bahkan ditampakkan, dianjurkan untuk diperlihatkan. Kali termasuk syiar-syiar yang disyariatkan untuk diperlihatkan. Bukan karena riya, bukan. Akan tetapi demikian, ya, disyariatkan. Karena walaupun mungkin Anda menyembelihnya secara diam-diam di kamar, mungkin tetap mengembek kambingnya. Nah, jadi disyariatkan untuk ditampakkan. Bahkan dahulu para salaf di zamannya Nabi alaihi salatu wasalam, yang zahir mereka membawa hewan-hewan sembelihan mereka ke tempat-tempat tempat salat. Naam. Qalu anil bara ibni azib radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina rasulullah sallam faqala arba'un la tajuzu bid duhaya. Dari hadisnya Al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ada Nabi alaihi salatu wasalam berdiri di tengah-tengah kami dan beliau berkata, arba'un la tajuzu fid duhaya, ada 4 jenis cacat yang tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan kurban. Al-aura'u al-bayyinu 'awruha, yang buta sebelah, yang jelas kebutaannya. Kalau buta 2 lebih-lebih, buta sebelah saja ditolak. Bagaimana kalau dua-duanya? Wal maridatu albayyinu maraduha, kemudian yang sakit yang jelas sakitnya. Wal arja'u, yang pincang, albayyinu dhal'uha, yang jelas kepincangannya. Ya, apalagi kalau lumpuh, jelas-jelas tidak boleh. Wal kabiratu, sini tertulis wal kasira, yang benar wal kabiratu allati la tunqi, yang sudah sangat tua, ya tidak bersumsum lagi. Rawahul khamsatu wa sahhu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Naam, dalam hadis ini belum menyebutkan syarat-syarat hewan kurban. Bahwasanya dia harus selamat dari empat cacat ini dan segala cacat yang lebih buruk daripada cacat yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, yang lebih buruk seperti dikatakan tadi pincang, satu bagaimana kalau dua, atau bahkan lumpuh. Kalau dikatakan al-aura yang buta sebelah, bagaimana kalau buta dua-duanya? Lebih-lebih tidak boleh. Nah, karena Nabi katakan la tajuzu bidhahya, tidak sah dan tidak diperbolehkan untuk disembelih, dijadikan hewan kurban al-aura yang buta sebelah matanya, al-bayyinu aura. Kata para ulama, segala cacat yang lebih parah ini dan yang lebih parah seperti apa? Dua-duanya buta. Nah, قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tadhbahu illa musinnatan, jangan kalian menyembeli hewan kurban kecuali yang musinna. Musinna kalau pada jenis kambing yang sudah sempurna satu tahun dan sudah memasuki tahun kedua, bahkan sebagian mempersyaratkan yang dua tahun ke atas. Nah, tapi kebanyakan mengatakan musinna yang sudah apa? Sempurna satu tahun, sudah jalan dua, sudah jalan dua tahun pada jenis kambing. Kalau pada jenis sapi, maka diharuskan dua tahun ke atas. Dua tahun sempurna umurnya dan sudah masuk tahun ketiga. Itu pada sapi. Ya, maka hati-hati. Ya, jangan melihat besarnya kambingnya, karena kadang sebagian kambing jenis ettawa kelihatannya besar, padahal baru beberapa bulan, mungkin baru 8-9 bulan. Ada mungkin jenis kambing kacang kecil kerdil, tapi itu sudah tahu, sudah satu tahun lebih. Ya, sudah satu tahun lebih. Demikian pula pada sapi, ini juga diperhatikan. Jangan sampai menyembeli sapi yang belum cukup umur, yang belum cukup umur. Dipersyaratkan pada sapi ini musinna. Nabi katakan la tadbahu illa musinna, jangan menyembeli hewan kurban seperti sapi kecuali musinna. Musinna itu yang sudah dua tahun ke atas, tidak boleh kurang. Kalau kurang dari dua tahun, hanya sekedar pedaging, hanya sekedar lauk pauk, dia tidak mendapatkan pahala padanya. Illa ayya'sura alaikum, kecuali kalau dia susah untuk mendapatkan yang umur tadi, fatadhbahu jaza'atan min ad-dha'ni, maka boleh dia menyembeli jaza'ah, yaitu yang berumur 6 bulan, min ad-dha'ni, tapi yang jenis domba dha'an. Jadi kalau jenis kambing boleh kurang dari 1 tahun, tapi pada jenis dha'an, pada domba. Qala rawahu Muslim. Nah, inilah syarat-syarat hewan kurban harus selamat dari cacat yang empat, yaitu buta, tidak pincang, tidak sakit, tidak terlalu tua, dan segala cacat yang lebih parah daripada ini. Kemudian dari sisi umur harus musinna. Kalau kambing harus dua tahun ke atas, apa? Harus satu tahun ke atas. Kecuali kalau dia tidak mampu mendapatkan yang satu tahun ke atas, boleh yang 6 bulan, sebagian lagi mengatakan 8 bulan, tapi dari jenis domba. Kalau sapi harus 2 tahun ke atas. Nah, wallahu alam. Adapun kalau jenis apa? Unta, yaitu yang berumur 5 tahun, matam malahu khamsa sinin, itu yang sudah sempurna 5 tahun ke atas. Kalau jenis unta, ya, kenapa disebut unta walaupun tidak ada unta di sini? Ya, jangan sampai ada di antara kita yang pergi berhaji nanti dia bisa patungan beli unta di sana. Ya, nah, harus diperhatikan bahwasanya yang sudah sempurna 5 tahun. Qala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala amarani an-nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala buduni. Nabi alaihi salatu wasallam pernah memerintahkan saya, menyuruh saya untuk mengurusi hewan kurbannya. Ini menunjukkan bolehnya kita wakilkan kepada yang lain kalau memang dia tidak memiliki kemampuan karena kesibukannya ataupun dia sementara sakit. Walaupun sekali lagi bahwa semakin dia yang urus, dia yang sembeli, maka semakin baik. Kalau dia menyembeli hewan kurbannya sendiri. Telah kita sebutkan hadisnya Aisyah tadi, ajurki ala kadri nasabaki, ya. Ajurki ala kadri nasabaki. Bahwasanya pahala yang kau dapatkan nanti pada hewan kurbanmu ini sesuai dengan kadar pengorbananmu. Semakin banyak pengorbanan kita, semakin yang mahal, semakin kita sendiri yang urusi, maka semakin banyak pula pahala yang kita akan dapatkan. Qala wa an uqsima luhumaha wa unqsima luhumaha wa juludaha, dan juga saya diperintahkan untuk membagi-bagi dagingnya, wa juludaha kulitnya, wa jilalaha jilalnya pelapisnya pada unta, alal masakin, terhadap orang-orang miskin, wala utiya fi jizarati syai'an minha, dan saya dilarang oleh Nabi untuk memberikan ya kepada tukang sembelihnya minha, dari bagian dari daging tersebut ataupun kulitnya dan jilalnya tadi. Muttafaqun alaihi. Naam. Dalam hadis ini bahwasanya hendaknya dagingnya tidak diperjualbelikan, kulitnya juga tidak diperjualbelikan. Hendaknya disedekahkan. Dan hanya saja dianjurkan bagi yang berkurban untuk tidak memberikan, menjadikannya sebagai sedekah seluruhnya. Bahkan dianjurkan baginya, bagi yang berkurban, untuk mengambil sebahagian yang dibutuhkan dia dengan keluarganya, ya, untuk dia memakan sebahagian dari hewan kurban tersebut. Allah mengatakan, fakulu minha, hendaknya kalian memakan sebahagian dari hewan kurban itu. Wa'atimul qani wal mu'tar, kemudian kalian berikan juga sebahagian dagingnya kepada orang yang qani wal mu'tar, yang butuh ataupun yang meminta ataupun yang tidak meminta. 6. Al-faqir, al-qani huwa al-faqir, yaitu yang al-faqir alladhi la yas'al. Al-qani, kata syair di sini, al-faqiru alladhi la yas'al, yang miskin yang tidak minta. Wal mu'tar, al-faqir alladhi yas'al, yang miskin dan dia minta, ya. Fa yu'ti hadha wa hadha, dua-duanya diberikan, masyaallah. Jadi al-qani wal mu'tar diartikan yang meminta, yang tidak meminta ataupun yang meminta. Dua-duanya boleh. Nah, untuk diberikan. Tidak meminta boleh diberikan. Kalau dia minta lebih-lebih, ya tentu diberikan juga. Jadi dianjurkan dalam ayat ini bagi orang yang berkurban untuk memakan sebahagian hewan dari daging hewan kurbannya. Jangan disedekahkan semuanya. Karena pada hari itu, sebagaimana dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, adalah hari makan dan minum, ya. Nufus jiwa ini biasanya pada hari-hari raya senang untuk bersenang-senang. Dan di antara bentuk kesenangan adalah makan yang enak-enak pada hari itu. Jangan biarkan diri kita ataupun anak-anak kita pergi ngantri, atau istri kita mengharap di sebagian tempat padahal kita juga mampu untuk berkurban, ya. Nah, karena itu termasuk bentuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang. Dia mengirimkan 9 hewan kurbannya, dananya dia transfer ke sebagian tempat, keluar daerah, keluar pulau, ya. Nah, padahal dia tidak berkurban di kampungnya, di rumahnya. Padahal dia sendiri, istrinya, anak-anaknya juga senang makan daging pada hari itu. Maka janganlah membiarkan mereka yang mengharap pada orang lain pada dia sendiri mampu. Wallahul musta'an. Kemudian hadis yang terakhir pada pembahasan kita ataupun sebelumnya, juga dalam hadis ini hendaknya kulitnya juga dibagi-bagikan, jangan dijual. Tapi kalau sudah dikasih, sudah disedekahkan, sudah sampai yang menerima, ya terserah dia, mau dia makan atau mau dia jual, dibolehkan. Tapi kita yang punya hewan sembelihan, jangan sampai dagingnya ataupun kulitnya dia ada yang kita jual, ya. Bahkan sedekahkanlah, ya, kepada mereka baik yang minta ataupun yang tidak meminta, boleh kita berikan kepada mereka. Kemudian yang terakhir, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam 'am al-Hudaybiyah al-baranat 'an sab'atin wal baqarat 'an sab'a rahu muslim. Wa kami dahulu di zamannya Nabi alaihi salatu wasallam menyembelih hewan kurban bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam pada tahun perjanjian Hudaybiyah, yaitu seekor unta kami berkelompok 7 orang, wal baqarat 'an sab'a dan juga seekor sapi untuk 7 orang, rawahu Muslim. Naam. Syekh Saleh mengatakan hafizahullah, hadal hadis yadullu ala anna al-hadi wal udhiyata yakunu min bahimati al-an'am min al-ibil wal baqar aw al-ghanam. Walakin asy-syatu juz'un wahidin bil hadi wa bil udhiyati wal ba'ir juz'un sab'ati afradin wal baqar an sab'ati afrad. فإذا اشترك سبعة في بعير تتوفر فيه الشروط التي سبقت أو اشترك سبعة في بقرة تتوفر فيها الشروط التي سبقت فإنها تجزئ عنهم هديا أو أضحية. Syekh mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya hewan sembelihan kurban hadi yang kita sembelih di tanah haram ataupun udhiyah, hewan sembelih, hewan apa, hewan kurban yang kita sembelih di luar tanah haram itu harus dari jenis binatang ternak yang 3, unta, sapi, kemudian kambing. Akan tetapi yang kambing, kata beliau, seekor kambing hanya untuk 1 orang, dia dengan keluarganya tentunya, baik pada hadi ataupun udhiyah. Adapun unta, maka diperbolehkan 7 orang, dan juga sapi diperbolehkan untuk bersekutu di dalamnya tuh 7 orang. Maka barang siapa yang bersekutu pada 7 orang, pada 1 unta, demikian pula pada sapi 7 orang, dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah lalu, maka sah hewan sembelihan kurbannya, baik yang hadi ataupun yang udhiyah. Naam. Dan juga kita ingatkan apa yang dilakukan oleh sebagian orang kadang-kalanya atas nama sekolah, atas nama perusahaan, atas nama kantor, di mana sekolahnya muridnya masya Allah puluhan orang, 6 ataupun di kantornya lebih dari 7 orang. Kemudian ya masing-masing lah nama-nama kelompoknya sekarang. Saat ini mereka pun membawa-bawa nama-nama kelompoknya, partainya, apanya segala. Padahal anggotanya begitu banyak. Ini semua sembelihan kurban yang tidak sah. Ya, 6 sembelihan hewan kurban yang tidak sah. Kenapa? Karena melebihi dari 7 orang. Ya. Jadi diperbolehkan umpama di satu perusahaan mungkin 7 orang dari orang di situ, buat kelompok 7-7. Setiap 7 kelompok 7 orang dari satu kelompok tersebut 1 ekor sapi. Ini sah. Akan tetapi satu seekor sapi untuk satu sekolah yang muridnya ratusan, ini tidak sah. Atau satu hizbi organisasi yang anggotanya ratusan puluhan orang, kemudian 7 orang. Kalau hanya sekedar menaikkan nama-nama hizbinya, organisasinya, Allahul Musta'an. Ini semua sembelihan-sembelihan kurban yang tidak sah. Juga di antara hal yang kita ingatkan sebagai penutup, bahwasanya sesungguhnya yang disyariatkan untuk berkurban adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup. Adapun berkurban atas nama orang yang meninggal secara khusus, kemudian orang yang hidup tidak melakukannya, maka ini tentunya menyelisihi wallahu a'lam apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau diikutkan, artinya pada asalnya kita menyembelih hewan kurban, ya kemudian kita ikutkan orang-orang yang kerabat kita, orang tua kita, kita ikutkan di dalamnya. Maka sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti' membolehkan, artinya tidak mengingkari apabila dilakukan seperti itu. Nah, mereka berdalil dengan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad, ya Allah, terima ini Muhammad dan keluarganya Muhammad, dan pada saat itu ada keluarga beliau yang sudah meninggal. Bahkan beliau katakan wa min ummati Muhammad. Nah, wallahu a'lam. Semoga apa yang kita baca pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bersemangat untuk menghidupkan ya semangat berkurban, dan juga untuk semangat untuk membagi-bagikannya baik kepada orang yang minta ataupun yang tidak meminta. Semuanya diperbolehkan untuk kita berikan kepada mereka. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.